الحمد لله العزيز الغفار مكوّر الليل على النهار تبصيرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis yang ke-38 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan telah kita masuki inti dari kitab ini, yakni Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 tentang Adabul Qira'ah, adab-adab membaca Al-Quran. Melanjutkan pasal yang lalu, yang telah kita singgung di awal pasalnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan faslun wa yustahabbu an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharatin, dan disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan di atas taharah, memiliki taharah, suci dari hadas besar maupun kecil, dan dalam keadaan memiliki wudu. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Namun kalau dia membaca dalam keadaan berhadas, ya berhadas kecil yang dimaksud di sini, karena pembahasan hadas besar akan dibahas pada perkataan beliau yang selanjutnya. Jaza bi ijma'il muslim, maka hal tersebut adalah boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengisyaratkan wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah, dan hadis-hadis tentang ini, yakni tentang bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, kathiratun ma'rufah, banyak dan itu sudah dikenal oleh kaum muslimin. Di antaranya yang telah kita singgung juga hadisnya pada pertemuan yang telah lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya, bahkan ashabu sunan, semua ashabu sunan, dari Ali bin Abi Talib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan Al-Qur'an kepada kita ma lam yakun junuban, selama beliau tidak dalam keadaan junub. Tidak dalam keadaan junub. Memang tentang kesahihan di sini ada pembahasan di kalangan para ulama, namun dalam satu sanad yang memang ada perawi yang dhaif. Namun sanad ini pun memiliki mutaba'ah, sehingga kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya wal haq annahu min qabilil hasani tasluhu lil hujjah. Yang lebih tepat bahwa hadis ini tetap termasuk hadis yang hasan, yakni hasan li ghairihi, dan dia bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan hujjah bahwasanya yang dinafikan Al-Quran untuk dibaca hanya ketika dalam keadaan junub. Adapun selain dalam keadaan junub, secara umum, baik itu memiliki wudu atau tidak memiliki wudu, ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Sebagaimana juga Al-Imam At-Tirmidzi, setelah beliau membawakan hadis ini, ya kebiasaan diantara keutamaan Sunan At-Tirmidzi itu bukanlah hanya kitab hadis saja yang membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga merupakan kitabul ilal. Ya ada kalanya setelah beliau membawakan hadis, beliau membawakan beberapa ilal yang kebanyakannya berupa su'alat al-Imam At-Tirmidzi, pertanyaan al-Imam At-Tirmidzi tentang rawi-rawi kepada gurunya, yaitu al-Imam Al-Bukhari. Dan juga keunggulannya adalah al-Imam At-Tirmidzi biasa membawakan masalah fiqhiyah dan pendapat para ulama fuqaha, ya fuqaha mujtahidun di masa beliau maupun sebelum beliau, yang berkaitan tentang hadis tersebut. Di antara perkataan al-Imam Tirmidzi setelah beliau membawakan hadis ini, qala ghair wahid min ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in qalu, ya kata beliau, ya telah banyak perkataan para ulama dari sahabat Nabi SAW dan para tabi'in yang mereka berpendapat yaqra'ur rajulul qur'ana ala ghairi wudu'in, bahwa seseorang boleh membaca Al-Qur'an ala ghairi wudu'in, walaupun dia tidak memiliki wudu. ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. Namun perlu dibedakan antara membaca Al-Quran hifzan tanpa melihat Al-Quran dengan hafalan saja tanpa menyentuh Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Yang lebih detailnya kita akan masuk pembahasannya pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang ada juga di dalam kitab At-Tibyan. Yang para ulama membedakan kedua hal tersebut. Ya. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi melanjutkan, namun tidak membaca Al-Quran dengan mushaf illa wahuwa tahir, kecuali dalam keadaan suci. Sehingga dibedakan. Adapun membaca Al-Quran ya, tanpa memegang mushaf, maka itu pendapat banyak ulama. Namun ketika memegang mushaf, maka disyaratkan untuk bersuci. Wabihi yaqulu Sufyan al-Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini adalah pendapat ya, di antara Sufyan al-Thawri, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban pun ya, beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya At-Taqasim wal-Anwa' dan beliau membuat bab babu dzikril ibahati li ghairil mutatahhiri an yaqra kitaballahi ma lam yakun junuban. Bab bolehnya ya, orang yang tidak bersuci, orang yang tidak memiliki wudu untuk membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an ma lam yakun junuban, selama orang tersebut tidaklah junub. Selama orang tersebut tidaklah junub. Itu menunjukkan boleh. Ya, sebagaimana sudah diisyaratkan pula Al-Imam An-Nawawi bahwa itu merupakan ijma' kaum muslimin. Wallahu a'lam, mungkin nukilan ijma' di sini terlalu agak berlebihan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena di situ ada khilaf, tapi khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar karena jumhur ulama mengatakan itu boleh. Sehingga pendapat yang tidak mengatakan tidak boleh, yakni harus membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu walaupun tanpa memegang mushaf, itu ya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, qala Imamul Haramain, ya Al-Imam, Imam Haramain adalah laqab julukan bagi ulama Syafi'i, yakni Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni, yang terkenal dengan Al-Imam Al-Juwayni, yang beliau dilahirkan di Juwain dan besar di sekitar Naisabur. Ya, kemudian beliau sempat bermukim di Mekah dan Madinah dan menjadi ulama yang terkenal di dua kota suci tersebut, sehingga dijuluki Imamul Haramain. Beliau berkata, wala yuqalu irtakaba makruhan, dan orang yang melakukan hal tersebut, yakni membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, tidak dikatakan irtakaba makruhan, tidaklah dikatakan melakukan sesuatu yang makruh. Makruh yakni apabila dikerjakan maka tidaklah berdosa dan tidak berpahala, namun apabila ditinggalkan yakni melakukan sebaliknya, yakni lebih mendapat pahala. Bal huwa tarikun lil afdal, ya orang yang melakukan hal tersebut, membaca Al-Qur'an tidak dalam keadaan bersuci, hanya dikatakan sebagai tarikun lil afdal, orang yang meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam, di sini juga ya isyarat yang latif dari Al-Imam Abdul Ma'ali, isyarat yang halus juga bahwa ada perbedaan antara sesuatu yang makruh dengan sesuatu yang tarkul aula, meninggalkan keutamaan. Di situ ada perbedaan. Sebagian ulama memang tidak menganggapnya berbeda antara sesuatu yang makruh dengan tarkul aula atau tarkul afdal, meninggalkan sesuatu yang utama. Tapi yang lebih zahir, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Imamul Haramain rahimahullah, bahwa di situ ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Sesuatu yang makruh adalah sesuatu yang di situ ada hadis larangan, ada dalil larangan, namun larangannya itu tidaklah tegas, tidak menunjukkan haram. Tapi ada dalil larangannya. Seperti apa? Seperti mengikuti jenazah bagi perempuan. Di situ ada dalil larangan, namun tidak tegas. sebagaimana hadis Ummu Salamah, athar Ummu Salamah, nuhina an ittiba' janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami, yakni para wanita, dilarang untuk mengikuti jenazah, wa lam yu'zam 'alaina, namun tidak ditegaskan larangannya bagi kami. Di situ tapi tetap ada larangan. Ini adalah hal yang makruh. Atau seperti juga hadis larangan minum sambil berdiri. Ada hadis larangan, namun ada hadis yang sharif, memalingkan larangan tersebut ke larangan yang tidak haram. Yakni peristiwa Nabi SAW sendiri mencontohkan beliau minum dalam keadaan berdiri. Yaitu adalah contoh hal yang makruh. Adapun tarkul aula ataupun tarkul afdal, yakni ada perintah yang menunjukkan sesuatu hal tersebut sunnah, namun kita tidak melaksanakannya. Seperti ini, ya, perintah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, itu adalah afdal, namun tidak kita laksanakan. Itu adalah tarkul aula atau tarkul afdal. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan, فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمْ. Kalau seseorang tersebut ingin membaca Al-Quran tidak mendapatkan air, maka tayammum, dia hendaklah bertayammum. Kenapa? Karena tayammum dalam banyak perkara itu merupakan badal dari mandi maupun wudu. Seseorang apabila tidak dapat menggunakan air, baik itu tidak mendapatkan air sama sekali, seperti orang yang safar dan dia tidak memiliki air, atau hanya memiliki air yang cukup untuk minum, maka dia diperbolehkan tayammum untuk sholat sekalipun. Untuk sholat sekalipun, terlebih lagi kalau dia untuk membaca Al-Quran, yang itu masih diikhtilafkan apakah syartu sihah atau syartu kamal. Yang syartu sihah saja, yakni sholat yang wudu itu atau suci dari hadas besar maupun kecil merupakan syartu sihah, namun ketika itu tayamum menjadi badal. Maka menjadi badal bagi sesuatu yang berwudu itu bersuci bukanlah syartu sihah, masih diikhtilafkan, itu lebih boleh lagi. Yakni dalam perihal ketika akan membaca Al-Quran. Karena di antara faedahnya adalah memang apakah dia mubih, tayamum tersebut hanya membolehkan untuk membaca Al-Quran, atau rafi' sebagai mengangkat hadas secara zatnya, mengangkat hadas besar maupun hadas kecil. Di situ memang diikhtilafkan oleh para ulama, namun tidaklah perlu berpanjang dalam khilaf tersebut, namun tetap sepakat para ulama bahwa tayamum itu merupakan pengganti mandi maupun pengganti wudu ketika kita tidak mendapatkan air. Lalu Al-Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdits. Dan wanita yang mustahadah. Apa itu wanita yang mustahadah? Ustuhidat tastahidu al-mar'ah. Wanita itu terkena istihadah, yakni allati yajri minha ad-dam fi farjiha fi ghairi awanil haid. Yaitu wanita yang dia mengeluarkan darah dari kemaluannya padahal itu bukanlah hari haidnya, bukanlah waktu haidnya. Baik itu wanita yang haidnya dengan adah, yakni punya kebiasaan, hari kebiasaan, seperti wanita yang biasa haid di awal bulan, misalnya di awal bulan selama seminggu, maka ketika setelah seminggu masih keluar darah, maka itu dihukumi sebagai istihadah. Sebagai istihadah. Adapun wanita yang biasa haid dan dia membedakan haidnya dengan tamyiz, yakni membedakan warna darah. Ketika seperti orang yang haidnya tidak menentu, ada kalanya di awal bulan, ada kalanya di pertengahan bulan, ada kalanya di akhir bulan, maka dia mengamalkan tamyiz, membedakan darah haid. Ketika keluar darah dengan warna haid yang disebutkan oleh Nabi SAW, damun aswadu yu'raf. Dalam sebagian ulama mendobitkannya yu'rif, yang haid itu darah yang merah kehitaman, yu'raf, dikenali oleh para wanita, maka itu sifat darah haid. Ketika keluar sifat yang demikian, maka dia menghukumnya sebagai haid. Namun ketika fa'in kana dzalika fa'amsiki 'anish shalah, kata Nabi SAW, kalau keluar darah dengan sifat demikian, maka tidaklah melaksanakan salat. Fa in kana ghairu dzalika fa shalli wa tawaddai aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila selain itu, yakni selain darah haid, sebagaimana dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih, seperti kalau keluar warnanya hijau atau keluar kuning atau merah tapi bukan merah darah haid seperti merah darah biasa atau oranye atau warna-warna lainnya yang itu bukanlah wanita itu menurut ghalabatuz zannya itu bukanlah darah haid, maka ini dihukumi sebagai istihadhah. Bagaimana hukumnya istihadhah? Ya, maka istihadhah itu dihukumi suci. Dihukumi suci. Yakni sama seperti halnya orang yang suci dari haid, karena darah tersebut pada hakikatnya bukanlah darah haid. Ya, tapi itu darah penyakit. Seperti kata para ulama itu irq, dari urat yang putus. Kemudian dia ya merembes ke tempat keluar tempat keluarnya kemaluan sehingga keluar seolah-olah seperti darah haid tapi pada hakikatnya bukan, maka dia dihukumi sebagai suci, yakni suci dari haid. Namun dia hukmuhu hukmal muhdith, namun dia seperti orang yang berhadath terus-menerus, berhadath terus-menerus. Yang para ulama ketika membahas ini seperti orang yang salisul baul, orang yang dia kelenjar prostatnya itu sudah agak longgar sehingga dia mengeluarkan air seni terus-menerus. Maka bagaimana hukumnya? Dia tetap dihukumi suci, namun dia wajib memperbarui wudunya setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Adapun kalau dalam bab membaca Al-Quran, maka dia memperbarui wudunya setiap mau membaca Al-Quran. Ketika dia meninggalkan majlis satu misalnya di majlis di masjid, kemudian dia pulang lagi ingin membaca Al-Quran, maka dia memperbarui wudunya. Dia memperbarui wudunya lagi sebagaimana hukum salisul baul, orang yang terus-menerus mengeluarkan air seni. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan lagi setelah beliau ya membahas orang yang terkena hadas kecil ketika membaca Al-Quran, beliau beralih membahas tentang orang yang terkena hadas besar. Wa ammal junub wal haid, adapun orang yang terkena junub baik laki-laki maupun perempuan, wal haid dan orang yang haid, fa innahu yahrumu alaihima qira'atul Quran, maka bagi mereka berdua haram bagi mereka berdua untuk membaca Al-Quran. Sawa'an kana ayatan aw aqall minha, sama saja apakah hanya membaca satu ayat atau kurang dari satu ayat, hanya baca potongan ayat saja. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab yang masyhur dan dipegang oleh Syafi'i dan para jumhur para ulama Syafi'iyah. Mari kita bahas permasalahan ini, apakah boleh seorang yang junub baik laki-laki maupun perempuan maupun seorang yang terkena haid untuk membaca Al-Qur'an, orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur'an. Di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama dari kalangan para ulama adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni tidak boleh sama sekali untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ini diriwayatkan juga pendapat dari Jabir bin Abdullah dan pendapat Atha bin Abi Rabah dan pendapat Abul Aliyah dan pendapat Sa'id bin Jubair, pendapat Imam Zuhri dan satu riwayat dari Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik memiliki dua riwayat tentang orang yang haid dan junub. Riwayat dari Imam Malik ya dari Ibnu Abdul Hakam, orang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dan riwayat Imam Malik dari Ibnu Syu'ban, orang junub pun tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini satu riwayat dari beliau. Dan ini adalah juga madhab Al-Imam Abu Hanifah dan Auza'i. Namun Al-Imam Auza'i mengecualikan ketika membaca doa menaiki kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Beliau membolehkan. Atau juga ketika membaca doa nuzul, yakni ketika baru bertempat tinggal di suatu tempat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-Imam Auza'i mengecualikan kalau membaca dua doa tersebut meniatkannya sebagai doa. Dan ini pun pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan pendapat jumhur ulama. Yakni tidak boleh membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid maupun junub. Namun ada ulama yang berpendapat lain dari hal tersebut, yakni bolehnya membaca Al-Qur'an baik bagi orang yang junub. Di antara para ulama ini ada yang mentafsil, ada ulama yang menghukumnya sama, yakni orang yang junub maupun yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ada juga ulama yang mentafsil, orang yang haid boleh membaca Al-Qur'an, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Di antara ulama yang berpendapat boleh membaca Al-Qur'an adalah, ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan ketika beliau diingkari, kenapa kok boleh membaca Al-Qur'an? Fi jawfihi akthar. Ya, apa yang ada di dalam perutnya, yakni Al-Qur'an yang dia hafal lebih banyak daripada yang sekedar dia baca dengan lisannya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, ya, annahu lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san. Beliau berpendapat tidak mengapa orang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ini sebagaimana dinukil Al-Imam Bukhari dalam Tabwib beliau. Tabwib tentang orang yang haid ketika menunaikan haji. Ya, bab taqdin nufasa'u al-hajj. Bab orang yang nifas boleh menunaikan haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf, hanya mengecualikan tawaf saja. Dan ini juga pendapat Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in, dan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman dan Al-Hakam bin Utaibah, dan satu riwayat dari Imam Malik. Imam Malik memiliki dua riwayat. Ya, riwayat dari Imam Malik dari Ibnu Al-Qasim, bolehnya seorang yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Begitu pula riwayat dari Imam Malik, ya, tentang orang yang junub boleh membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Imam Malik dinukil dari beliau dua riwayat. Satu riwayat tidak boleh sama sekali, baik junub maupun haid. Satu riwayat yang lain boleh, boleh untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini pendapat Ahlu Zahir, ya, ulama Zahiri, ya, yang diketuai oleh Daud bin Ali Al-Zahiri, yang diantara pembesarnya adalah Imam Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Dan ini juga, ya, Zahir tabwibnya Imam Bukhari, ya, Zahir yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, karena beliau membawakan bab taqdil haidu al-manasika kullaha illa tawaf bil bait. Bab orang yang haid, ya, menunaikan semua manasik haji. Menunaikan semua manasik haji illa tawaf bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah. Jadi yang dikecualikan hanya tawaf di Ka'bah. Yang zahirnya orang yang haji pasti ada kalanya membaca Al-Qur'an. Adakala yang membaca Al-Quran. Dan setelah membuat bab ini, ya, Al-Imam Bukhari sebelum membawakan hadis Nabi, beliau membawakan athar-athar. Athar-athar diantara athar Ibn Abbas tadi, yaitu boleh membaca Al-Quran bagi yang junub. Athar dari Ibrahim An-Nakhai, ya, athar dari ulama tabi'in lainnya, sembari membawakan hadis. Sembari membawakan hadis, ya, hadis Aisyah ketika beliau terkena haid. Kata Nabi SAW, if'ali ma yaf'alu hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang semua yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Yang dilarang hanya tawaf di Ka'bah. Ya, wa tarkul bayan fi waqtil hajah la yajuz, kata para ulama usul fiqh. Dan meninggalkan penjelasan, ya, tidak menyebutkan larangan, tidak larangan membaca Al-Qur'an fi waqtil hajah, pada waktu hajat. Yaitu tidak tertutup kemungkinan orang yang melakukan manasik haji untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh Nabi SAW menyembunyikan larangan tersebut. Ya, kata Al-Imam Ibn Battal, hadzal bab mabniyun ala madhhabi man ajaza lil haidi wal junubi tilawatul Quran. Ini adalah bab yang dibangun berdasarkan madhab bolehnya bagi orang yang haid dan junub untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga itu merupakan zahir mazhab Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa apakah seorang yang haid dan junub boleh membaca Al-Qur'an, di situ ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakannya tidak boleh, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama yang sudah ada dari zaman sahabat seperti Ibnu Abbas, zaman tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hakam bin Utaibah, dan ulama setelahnya Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut boleh. Boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub maupun haid. Jadi ini bukan pendapat ahlu zahir sendirian. Tidak, tapi sudah ada pendahulunya dari salafus salih. Apa dalil mereka? Di antara dalil ulama yang mengatakan tidak bolehnya bagi orang yang junub maupun haid untuk membaca Al-Quran adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang sudah saya kemukakan. Yakni hadis riwayat Khamsah, Ahmad dan ashabus, empat ashabus sunan. Hadis Ali bin Abi Thalib, kana Nabi SAW yuqri'una Al-Quran ma lam yakun junuban. Bahwasanya Nabi SAW biasa membacakan Al-Quran kepada kami. Ali kemudian mengistithna ma lam yakun junuban, kecuali selama beliau tidak dalam keadaan junub. Yakni ketika beliau dalam keadaan junub, beliau tidak membacakan Al-Quran kepada para sahabat, baik membaca ya dalam sholat atau di luar sholat atau kepada para sahabat. Ya, ini nukilan dari Ali bin Abi Thalib terhadap perbuatan Rasulullah SAW. Namun hadis ini sebagaimana telah dikemukakan ada pembicaraan dari para ulama, namun hadisnya memiliki mutaba'ah. Memiliki mutaba'ah sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa dia tidaklah kurang dari derajat hasan. Dan ada hadis yang lain di antara hadis Ibnu Umar, ya la yaqra'ul junubu wala al-haidu syai'an min al-Qur'an. Hadis dari Ibnu Umar bahwa orang yang junub maupun orang yang haid tidaklah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun lagi-lagi ada pembicaraan dalam sanadnya. Di dalam sanadnya ada Ismail Ibnu Ayyash yang perawi ini apabila dia meriwayatkan hadis dari Syamiyin, dari perawi-perawi dari Ahlu Syam, maka hadisnya sahih. Namun jika beliau meriwayatkan dari Hijaziyin, dari Ahlu Hijaz, penduduk Mekah dan Madinah, maka hadisnya dhaif. Ya, beliau bukan thiqah secara mutlak, tapi thiqah muqayyad. Kalau dari Ahlul Hijaz maka hadisnya dhaif. Dan hadis ini termasuk yang beliau riwayatkan dari Ahlul Hijaz. Ya, sehingga sanadnya dhaif. Beliau meriwayatkan dari Ahlul Hijaz. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Bazzar dan Baihaqi bahwa tafarrada bihi an Uqbah bin Musa. Ismail bin Ayyash meriwayatkan hadis ini bersendirian dari Uqbah bin Musa, dan Uqbah bin Musa adalah Ahlul Hijaz. Sehingga sanadnya ini pun dhaif. Ya, masih ada hadis yang lain lagi, namun ya itu justru lebih lemah dari kedua hadis ini. Namun wallahu alam, dengan beberapa hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalan-jalan yang berbeda, sehingga ini mungkin yang jadi pertimbangan dari para ulama, yang satu hadis itu bisa menjadi syahid bagi hadis yang lain, sehingga bisa terkumpul terhadap masalah larangan bagi orang yang junub maupun haid untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, itu diantara pendalilan mereka. Yang sebagian ulama juga sebenarnya hadis yang dalil dalam bab haid dan nifas itu tidaklah kuat, bahkan sangatlah lemah. Namun para ulama ada yang menguatkan lagi dalilnya dengan qiyas. Yani orang yang haid dan nifas dikiaskan ke hadis-hadis yang tentang orang yang junub. Tentang orang yang junub. Namun dibantah lagi oleh para ulama bahwa ada perbedaan antara orang yang junub dengan yang haid. Karena junub itu ya yashulu izalatuhu, mudah untuk dihilangkan. Semata-mata dengan mandi wajib maka dia terangkat junubnya. Kapan saja dia mau mengangkat junubnya. Sedangkan haid itu muqayyad bizaman. Dia terikat dengan waktu tertentu yang ada kalanya haid, masa haidnya itu panjang. Ya, sebagaimana jumhur ulama bilang masa haid paling maksimal ada yang 15 hari. Bahkan satu riwayat dari Imam Ahmad itu ada kalanya yang lebih sampai 17 hari. Ya, ada kalanya yang panjang. Sehingga kalau dalam tempo waktu yang panjang tersebut seorang wanita sama sekali tidak membaca Al-Quran, atau seseorang wanita tidak murajaah hafalannya, dikhawatirkan hafalannya hilang. Ya, sehingga ada perbedaan antara junub dan haid. Ini di antara dalil-dalil ulama yang melarang membaca Al-Quran sama sekali. Namun apa dalilnya ulama yang membolehkan membaca Al-Quran? Ya, di antara dalil ulama yang membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid maupun junub adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang sahih riwayat Bukhari dan lainnya. Kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. bahwasanya Nabi SAW berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap keadaan. Ya, tidak ada satu keadaan pun yang dikecualikan. Dan lafaznya umum, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Baik itu bentuknya tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, maupun zikir-zikir mutlak. Ya, zikir Nabi SAW bangun tidur, atau zikir lainnya, masuk WC, keluar WC, dan lain-lainnya. Maupun zikir-zikir yang mutlak. Afan, zikir yang muqayyad, maupun zikir yang mutlak. Yang sifatnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang mutlak. Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, dan ini dikuatkan lagi bahwa dalam ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu termasuk zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir. Yang ulama sepakat bahwa adzikir di situ adalah Al-Quran. Bahkan sebagian ulama masukkannya juga hadis juga dimasuk. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga adzikir tersebut. Ya, Al-Quran termasuk zikir. Maka boleh, ya, berdasarkan nukilan dari Aisyah, untuk membaca Al-Quran. Dan juga hadis yang sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika Aisyah, ya, dalam haji wada, dia dikena di tengah manasik haid, terkena haid ketika sampai syarif. Ya, ketika itu Aisyah menangis. Namun apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? If'ali ma yaf'al hajj. Nabi SAW menghibur Aisyah bahwa dia boleh melakukan semua yang biasa dilakukan oleh seorang yang haji. Ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri. Tapi kamu jangan tawaf hingga kamu suci. Yang dilarang hanya tawaf saja. Tawaf di Ka'bah. Karena tawaf menurut sebagian mazhab ulama itu seperti sholat. Hanya saja boleh berbicara. Atau dikhawatirkan juga bisa menyebarkan najis di Masjidil Haram. Ya, memang khilaf ulama tentang illat larangannya. Tapi intinya tawaf saja yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak melarang hal lainnya. Dan juga maka itu terbuka. Yakni membaca Al-Quran tidak termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Seandainya ada yang dilarang namun tidak disampaikan, maka Nabi SAW menyembunyikan kebenaran. Ya, maka ini tuduhan yang tidak benar. Tidak mungkin Nabi SAW menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan hal yang dilarang tidak beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara dalilnya juga surat Nabi SAW kepada Herakla, Kaisar Romawi, yang beliau menulis suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullah SAW ila Kaisar Azimir Rum. Ya, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Kaisar Pembesar Romawi. Ya, kemudian di antara surat beliau, beliau membawakan ayat untuk mendakwahi Kaisar Rum tersebut. Di antara ayat Ali Imran, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Beliau menukilkan surat, ya, mari Ali Imran, yang di surat itu pastilah dipegang oleh Kaisar atau dipegang oleh, ya, ajudannya, yang mereka tidaklah bersih dari junub karena mereka tidak mengamalkan syariat Islam sebagaimana kaum muslimin. Ya, sangat kecil kemungkinan yang mereka menjaga dirinya dari junub. Yang pasti dipegang surat tersebut oleh mereka yang beragama Nasrani. Ya, ini diantara dalil-dalil para ulama yang menunjukkan bolehnya memegang Al-Qur'an. Bolehnya membaca Al-Qur'an, baik orang yang junub maupun orang yang haid. Wallahu alam, di antara kedua pendapat ulama tersebut, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkannya. Walaupun ini memang pendapat sebagian kecil ulama, dan pendapat jumhur ulama berseberangan dengan pendapat tersebut. Namun sebagai kesimpulan, alangkah indahnya saya ingin bacakan perkataan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika beliau meringkas dari khilaf para ulama tersebut. As-sawabu indana fi dzalika ma ruya anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih benar adalah yang dinukil dari Nabi SAW, annahu kana yaqra' al-Qur'an ma lam yakun junuban. Bahwa Nabi SAW, keadaan biasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau tidaklah membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Wa khabaru Aisyah annahu kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Namun hadis Aisyah menunjukkan bahwa Nabi SAW ya biasa berzikir kepada Allah setiap saat. Fa inna qira'atul Qur'an tahiran kana ikhtiyaran minhu li afdalil halain. Ya, sebagaimana perkataan Imam Tabari bahwa Nabi SAW membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci saja itu adalah perbuatan Nabi SAW memilih hal yang paling afdal, memilih keadaan yang paling afdal. Walhalul lati kana yadhkuru fiha wa yaqra al-Qur'an ghayra tahir fa inna dhalika ta'liman minhu wa anna dhalika jaiz. Ya, perbuatan Nabi SAW bahwa beliau berzikir di setiap saat walaupun dalam keadaan tidak suci itu untuk mengajarkan bahwa hal tersebut adalah boleh walaupun dalam keadaan junub adalah boleh dan tidaklah terlarang. Wa dzikrullahi wa tilawatul Qur'an, baik itu berupa zikir kepada Allah maupun baca Al-Qur'an. Itba'atha ila khalqihi mu'alliman wa hadiyan, karena Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai pengajar maupun sebagai pemberi petunjuk. Ghayra anni astahibbu lahu an yaqra al-Qur'an 'ala atami ahwali taharah. Namun memang saya menyukai disunahkan untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang paling baik, yakni dalam keadaan memiliki taharah. Namun hal tersebut tidaklah wajib. Wa in ahbabtahu laysa biwajib. Walaupun saya suka tapi hal tersebut tidaklah wajib. Karena Allah tidaklah mewajibkan taharah ala ibadihi al-mu'minin illa idza aqamu shalah. Karena Allah tidaklah mewajibkan kaum mukminin untuk melaksanakan taharah kecuali ketika dalam rangka menegakkan salat. Wallahu alam, saya lebih condong pendapat ulama yang membolehkan sebagaimana kesimpulan yang dibawakan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian al-Imam An-Nawawi kembali melanjutkan setelah beliau menyebutkan mazhab beliau, yakni tidak bolehnya orang haid maupun junub untuk membaca Al-Qur'an. Wa yajuzu lahumā ijra'ul Qur'āni 'alā qulūbihimā min ghayri talaffuzin bihi. Namun orang yang tidak boleh membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan haid maupun junub boleh bagi mereka berdua untuk ya menjalankan Al-Qur'an di dalam hati mereka, yang mengingat-ingat Al-Qur'an di dalam hati mereka tanpa melafazkannya. Ya, karena dikhawatirkan lupa, terutama bagi yang haid. Karena masa haid itu biasanya tidaklah sebentar. Wa yajuzu lahumā an-naẓaru fil muṣḥafi wa imrārihi 'alal qalb. Namun boleh juga, ini di antara yang dikecualikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh juga bagi mereka berdua, bagi orang yang junub maupun haid, untuk melihat kepada mushaf tapi tanpa memegang. Karena dalam kitab ini beliau akan membahas bahwa tidak boleh memegang. Yang dimaksud beliau melihat ke mushaf adalah tanpa menyentuh. Melihat ke mushaf wa imrarihi 'alal qalb, dan dia yang menjalankan atau mengalirkan ayat Al-Qur'an tersebut dalam hatinya tanpa talaffuz, tanpa melafazkan, namun mengingat-ingat makna ayatnya. Tanpa memegang, melihat ke mushaf tanpa memegang dan tanpa talaffuz. Itu boleh. Karena yang ada dalil larangannya adalah membaca, sebagaimana dalil-dalil yang dipegang oleh ulama yang melarang hal tersebut. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi at-tasbihi wat-tahlili wat-tahmidi wat-takbiri was-salati 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika min al-adhkar lil-junubi wal-haid. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpindah ke masalah yang lain namun masih berkaitan. Setelah sebelumnya permasalahan apakah boleh membaca Al-Qur'an, kemudian beliau beralih ke masalah zikir. Kaum muslimin berijma' bolehnya tasbih, bertasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, wassalatu ala rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan zikir-zikir yang lainnya bagi orang yang junub dan haid. Ini boleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkannya sebagai ijma' kaum muslimin. Dan para ulama sepakat bahwa hadis Aisyah kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah SAW berzikir kepada Allah setiap waktunya. Kalau itu dibawa kepada zikir, maka ulama sepakat. Ya, ulama sepakat membawa makna hadis tersebut kepada zikir, baik berupa tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Namun ketika membawanya kepada Al-Qur'an, di situ ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana telah dikemukakan. Dan ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah terlarang. Ya, berdasarkan hadis Aisyah tersebut. Ya, bahkan Ibnu Hajar menyebutkan karena zikir itu lebih umum daripada membaca Al-Quran dan berbeda antara zikir dengan tilawah Al-Quran. Berbeda secara urf, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud dari hadis Aisyah adalah zikir. Sedangkan tilawah Al-Quran tidaklah termasuk hal tersebut berdasarkan urf. Tapi di sini dijawab oleh ulama lainnya bahwa pembedaan hal tersebut, yakni pembedaan zikir dengan membaca Al-Quran tidaklah tepat. Kenapa? Karena pembedaan itu dengan hakikah urfiyah. Hakikah urfiyah. Sebagaimana dalam usul fiqh, bahwa hakikah itu ada tiga macam. Ada hakikah syar'iyah, yakni yang ditetapkan berdasarkan dalil, hakikah yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, baik Quran maupun hadis. Ada hakikah urfiyah yang dibedakan berdasarkan urf, kebiasaan manusia, walaupun itu tidak ada dalilnya. Dan hakikah lugawiyah, yakni hakikah yang ditetapkan berdasarkan lugah bahasa Arab. Dan kalau ada tazahum, ta'arud, ya, perbedaan antara hakikah madlul yang ditunjukkan berdasarkan hakikah syar'iyah menunjukkan A, hakikah urfiyah menunjukkan B, hakikah lugawiyah menunjukkan C. Mana yang didahulukan? Sepakat para ulama usul fiqh bahwa yang didahulukan adalah hakikah syar'iyah. Maka itu dikedepankan daripada hakikah lugawiyah maupun hakikah urfiyah. Ya, sedangkan zikir, membaca Al-Quran termasuk zikir adalah hakikah syar'iyah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kamilah yang menurunkan adzikr. Al-Quran termasuk zikr. Ya, sehingga pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar tersebut ya dibantah lagi oleh ulama yang lain. Ulama yang membolehkan membaca Al-Quran dan memasukkan Al-Quran termasuk zikir yang dibolehkan dalam hadis Aisyah. Wallahu a'lam. Baik, bagi Anda para sahabat di Smile Radio yang ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilahkan untuk line telepon di 0218499 4343 atau 0218497 0055 ataupun di nomor handphone 0852 62774774. Baik, sudah ada SMS yang masuk dari Ibu Wiris di Ceger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang yang junub atau haid duduk di dalam masjid dalam keadaan berwudu? Orang yang junub dan haid duduk di dalam masjid dalam keadaan berwudu, bolehkah tersebut? Barakallahu fiik terhadap ibu yang sudi untuk menyimak kajian kita pagi hari ini. Apakah boleh orang yang junub dan haid untuk duduk di dalam masjid dan dalam keadaan punya wudu? Ya, insyaallah di situ ada, dalam kitab ini pun ada pembahasannya lagi. Yang insyaallah kita undurkan sampai pembahasan sesuai dengan kitab ini. Baik, demikian mungkin Ibu Wiris bisa menyimak kembali di pertemuan kedepannya agar penjelasannya lebih detail lagi oleh Ustaz Farian. Dan kini kita buka kembali dari WhatsApp yang masuk dari Ibu Riana di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perempuan haid yang ingin membawa mushaf? Bolehkah ketika ia menyentuh dialasi dengan sarung tangan atau kertas atau tisu? Bagaimana pula dengan wanita yang haid dan wanita haid membaca Al-Quran dengan aplikasi Al-Quran yang terdapat dalam handphone atau komputer? Ya. Barakallahu fiik terhadap siapa tadi? Ibu Riana. Ibu Riana, ya, apakah boleh seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran dengan beralaskan sesuatu, seperti mengalaskan mushafnya dengan kain, atau wanita haid tersebut memakai sarung tangan? Apakah boleh hal tersebut? Wallahu alam, ini riwayat dari mazhab Ahmad. Riwayat dari mazhab Ahmad, apabila dia berhadas besar atau berhadas kecil, maka dia membacanya dengan dengan alas. Adapun mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. bagaimana dengan membaca aplikasi yang ada di alat seperti ini? Wallahu'alam, yang saya dapati dari penjelasan para masyayikh bahwa hormat alat gadget HP kah wujudnya atau iPad segala macamnya, itu tidaklah sebagaimana hormat mushaf. Dibahas oleh para ulama, tidak sebagaimana kita memperlakukannya seperti mushaf. Karena dia sifatnya bisa hilang, bisa muncul. Ya, karena ada kala yang kita buka aplikasi Al-Quran, maka itu sebagaimana ya kita mengagungkan Al-Quran. Ada kala yang kita tutup, maka dia hilang mushaf dari situ. Tapi ya bahkan ada kala yang bisa digunakan untuk maksiat. Ya sehingga dari sini, wallahu alam, yang saya dapati penjelasannya, para ulama mu'asirin tidaklah menyamakannya persis dengan memberlakukan mushaf. Tidak sama persis dengan memberlakukan mushaf. Tapi ketika kita membuka aplikasi tersebut dengan mushaf, maka hendaknya kita menjaga adab kita bersama Al-Quran di dalam HP tersebut sebagaimana kita menjaga adab kita bersama mushaf Quranul Karim. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Riana. Dan kini ada pertanyaan yang masuk kembali, sekaligus pertanyaan terakhir dari Bapak Harto di Keranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menghadiahkan mushaf beserta terjemahan kepada orang kafir? Seperti contohnya di negara barat yang mengadakan, orang-orang muslim mengadakan sosial eksperimen dengan menghadiahkan mushaf dan buku-buku dalam rangka mengenalkan Islam. Barakallahu fik terhadap Pak Harto. Ya, apakah boleh kita menghadiahkan mushaf kepada orang kafir? Maka perlu dilihat terlebih dahulu. Karena Nabi SAW di zaman beliau menuliskan surat, dan di dalam surat beliau di situ ada ayat Al-Qur'an. Di situ ada ayat Al-Qur'an yang mengajak mereka untuk bertauhid. Seperti surat Nabi SAW kepada Qaisar Romawi. Surat Nabi SAW kepada Kisra Persia yang kemudian disobek-sobek. Begitu datang langsung disobek-sobek. Ya, tanpa membaca habis. Ya, dilihat dari tersebut, maka dilihat orang kafirnya. Kalau ya, karena para ulama pun dalam kitab-kitab fikih membahas tidak boleh membawa mushaf ila baladil adu, ke negeri musuh. Kenapa? Ilatnya dikhawatirkan mushaf tersebut dihinakan oleh orang-orang kafir. Ya, mushaf tersebut dihinakan oleh orang-orang kafir. Maka apakah boleh kita menghadiahkan ya mushaf? Maka dilihat orang kafirnya. Kalau seandainya itu orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam atau dekat harapannya dia untuk masuk Islam, dan dia tidak akan menghinakan Al-Quran. Ya, sebagaimana surat Nabi SAW dikirimkan kepada raja-raja, yang raja-raja itu adat kebiasaan mereka tidaklah menghinakan surat dari raja semisalnya. Ya, kalau seperti itu, yakni mushaf Al-Quran tersebut tidaklah dihinakan, ya tidaklah ditemparkan ke najis atau dihinakan semacamnya, maka itu wallahu alam boleh dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah. Yang ini bisa dilihat dari ciri-ciri mereka yang kita lihat secara zahir. Namun apabila dikhawatirkan bahwa mushaf tersebut akan dihinakan, ya, apakah itu diinjak-injak atau dilempar ke najis dan semacamnya, ya sebagaimana kita lihat sendiri dari orang-orang kafir yang benci, menampakkan kebencian kepada Islam, mereka ya, mereka cari-cari sendiri, bahkan mereka beli dengan harta mushaf tersebut. Kemudian untuk mereka tampilkan secara terang-terangan untuk dihinakan. Maka kita tidak berikan mushaf kepada orang-orang demikian. Kepada orang kafir yang sifatnya demikian, yang mereka menghinakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan Bapak Harto, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik, Ustaz, langsung saja kita menuju ke rangkuman, sekaligus mungkin Antum bisa tutup. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan yang pagi hari ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, mengeluarkan pembahasan tentang membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar. Ya, sepakat para ulama bahwa hendaknya kita menjaga adab kita bersama Al-Quran tersebut. Ya, bahkan sebagian para ulama sampai menjadikan toharah, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, itu sebagai syarat sebelum membaca Al-Quran. Walaupun di sini memang ada khilaf yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan pendapat yang beliau dukung, dan itu pendapat yang jumhur ulama, bahwa syarat sahnya itu harus bersih dari hadas besar. Walaupun boleh dalam keadaan membaca dalam keadaan berhadas kecil. Namun pendapat ulama yang lain masih membolehkan karena itu hanya syartu kamal saja. Syarat kesempurnaan saja, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Namun tidaklah terlarang bagi orang yang junub maupun orang yang haid, orang yang berhadas besar secara umum untuk membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Karena pembahasan dengan memegang mushaf, di sini ada pembahasan yang lain yang insya Allah kita akan sampai pada pembahasan tersebut biiznillahi ta'ala. Wallahualam, ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari diri syaitan. Adapun yang benar maka itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dari hadith Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu'alam.